dalam pikiran adalah sebuah pertandingan yang tak sederhana. Perkelahian melawan lawan yang badan lebih besar 2 kali lipat. Itu memang menakutkan. Tapi hasil bisa diukur, karena bisa saja Anda memakai senjata untuk menjatuhkannya. Pertandingan tim raksasa dan tim tak ternama, itu bisa diduga, tergantung cara bermainnya benar atau tidaknya. Tetapi menaklukkan pikiran itu persoalan luar biasa, karena kebanyakan manusia menjadi korbannya dan bukan pemenangnya. Menaklukkan pikiran adalah keberhasilan kita. Bagaimana kita bisa menguasai diri kita? Karena jika saja semua manusia berhasil menaklukkan dirinya dan menguasai dirinya, betapa indahnya kehidupan, karena tidak ada lagi perkelahian dan kebencian. Tidak ada penistaan atau peniadaan kepada orang yang lainnya. Keliaran berpikir dan ketidakmampuan menaklukkan pikiranlah yang membuatkan ancaman yang mengerikan, bukan saja dengan hal-hal eksternal bagi orang di sekitar diri, tetapi juga internal di dalam diri. Karena tidak mampu menguasai diri, kita memuaskan hawa nafsu sekehendak diri. Pikiran datang memberikan ide-ide jahat, tapi tak bisa ditunda, apalagi dicegah. Semua terjadi dan kemudian penyesalan datang terlambat. Tidak ada penguasaan diri, tidak ada penaklukan pikiran. Tapi jika Anda mampu menaklukkan pikiran, pikiran jahat boleh datang silih berganti, tapi penguasaan diri membuat Anda tak melakukan. Anda kuat menaklukkan pikiran, pasti Anda selalu berjalan pada jalan yang aman. Internal menjadi nyaman. Begitu pula dengan faktor eksternal. Anda tidak akan pernah berpikir untuk meniadakan orang lain hanya supaya Anda ada sendirian. Anda akan mampu menguasai diri bahwa hidup adalah bersama dan bukan sendiri saja. Anda akan menjadi orang yang luar biasa. Taklukkan pikiran. Latihanlah untuk berkata tidak pada yang salah. Tapi hanya saja, bagaimana bisa Anda melakukannya kalau tak mengerti ukurannya? Karena itu miliki ukuran benar, supaya Anda tak tercemar. Taklukkan pikiran pada yang benar. Ingat, hidup ini indah kalau kita bisa menguasai diri. Milikilah kekuatan menaklukkan pikiran. Bersama saya, Bigman Sirait.